بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صندوق مولياء kita semua yang datang hari ini maulah sedar bahawa kita ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat ini, saya dan tuan-tuan dan mereka yang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membuat kerja Nabi. Umat ini telah diperintahkan oleh Allah untuk kita mengambil tanggungjawab agama kepada seluruh manusia, seluruh alam sampai hari kiamat. Kita mahu sedar hakikat ini. Kita bukanlah seorang engineer atau doktor atau profesor, pekedai, petani, peladang. Tuan-tuan yang mulia, kita adalah satu umat. Umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang telah dipertanggungjawabkan atas usaha atas agama. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan agama dia ke seluruh dunia sampai kiamat. Maka saya dan tuan-tuan, umat Muhammad ini telah diberi satu tanggungjawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memuliakan umat ini dengan memberi tanggungjawab ini. Jadi kita mau sedarkan hakikat ini. Kita adalah umat yang diberi tanggungjawab atas agama ini. Kepada siapa tuan-tuan yang mulia? Kepada seluruh manusia, seluruh alam. Bagaimana hari ini kita kena fikir dan usaha dan risau. Macam mana Nabi risau? Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risau? Bagaimana nak bawa seluruh manusia ini kepada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana seluruh manusia, seluruh alam, orang-orang di Amerika, orang-orang di Eropah, orang-orang di Asia, seluruh China, Tokyo, orang-orang Jepun, orang-orang Korea, Filipina, seluruh dunia. Sebablah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru, Ya ayuhan nas. Nabi kita seru Ya ayuhal Arab. Nabi kita tak menyeru Ya ayuhal Quraisy, tapi Nabi telah menyeru Ya ayuhan nas, wahai manusia seluruh dunia, wahai manusia, wahai orang kaya, wahai orang miskin, kulit hitam, kulit putih, lelaki, wanita, kecil, besar, pemerintah, raja, yang diperintah, wahai manusia seluruh alam, seluruh dunia, sampai kiamat. Nabi berkata, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah, La ilaha illallah, pasti kamu akan dapat kejayaan. Nabi menyeru seluruh manusia, tuan-tuan. Ini bukan slogan, tuan-tuan. Inilah tanggungjawab. Tanggungjawab, tuan-tuan. Kita mahu sedar akan hakikat ini. Ini bukan slogan. Inilah tanggungjawab. Tanggungjawab saya dan tuan-tuan. Bagaimana kita nak memikirkan dan usaha. Bagaimana jemaah-jemaah perlu dihantar ke seluruh dunia. untuk palingkan hati-hati manusia kepada la ilaha illallah. Hari ini tuan-tuan yang mulia, masai 5 bilion orang-orang yang bukan Islam masih lagi menyembah selain daripada Allah, tuan-tuan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah selain daripada Allah. Ha, kalau mereka mati, tuan-tuan yang mulia, dunia pun mereka akan dibakar, akhirat pun mereka akan dibakar. Ulama beritahu bukan 100 tahun mereka dibakar, bukan 1000 tahun mereka dibakar, bukan 1 juta tahun mereka dibakar. Mereka akan dibakar, tidak ada kesudahan, tuan-tuan yang mulia. Dengan api neraka, tuan-tuan. Api neraka bukan api biasa, tuan-tuan. Api yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Api yang sangat-sangat menakutkan, tuan-tuan, akan dibakar tanpa kesudahan. Dan mereka semua akan menangis, ya Allah, alangkah malangnya kami. Alangkah malangnya kami, ya Allah, iman sebesar zarah ini pun tiada dalam hati kami untuk menyelamatkan kami daripada api neraka jahanam ini. Mereka akan menangis, tuan-tuan yang mulia. Ha. Kita mau menangis dalam keadaan ini. Kita janganlah rasa senang. Bila kita lihat orang Hindu menyembah berhala, kita jangan rasa senang. Kita mau rasa kesian dengan dia. Tengok orang yang bukan Islam menyembah selain daripada Allah. Kita mau rasa kesian. Ya Allah, bagilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Allah, kesianlah mereka, ya Allah. Selamatlah mereka daripada kebakaran. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sekali dia tengok seorang Nasrani menyembahyang, dia menangis. Sahabat saya, wahai Umar, kenapa kau menangis? Dia bukan orang Islam, dia bukan Islam. Aku menangis tengok dia punya penyembahan begitu khusyuk sekali, di mana di akhir penyembahan dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu aku menangis. Tuan-tuan yang mulia, seluruh nabi-nabi datang ke dunia ini, mereka menyeru, ya kaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum-kaumku, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada penyembahan selain daripada Allah. Maknanya semua kaum-kaum yang Nabi-Nabi yang telah diutuskan menyembah selain daripada Allah, tuan-tuan yang mulia. Semua Nabi-Nabi menyeru supaya mereka beriman kepada Allah. Nabi kita pun menyeru. Nabi kita dulu, orang-orang Arab semua menyembah berhala, tuan-tuan. Ugama Abdul Muttalib, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, ini semua sahabat-sahabat yang menyembah berhala, tuan-tuan. Dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan risau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mulia, mereka menyembah berhala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah yang satu, tuan-tuan. Hari ini sahabat-sahabat yang tidak ada, tuan-tuan. Hari ini tanggungjawab kerja agama ini akan terletak atas diri kita. Kita saya dan tuan-tuan. Kita mau sedarkan hakikat ini. Kita dihantar oleh Allah, kita dikeluarkan oleh Allah. Ukhrijat linnas. Kamu dikeluarkan oleh Allah kepada seluruh manusia, seluruh alam. Ukhrijat linnas, dihantar kepada seluruh manusia, dilahirkan kepada seluruh manusia, didatangkan kepada seluruh manusia untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kamu, ini kerja kamu, ini tanggungjawab kamu. Allah Taala perintah dalam Quran, tuan-tuan yang mulia. Itu mau sedarkan hakikat ini. Ha. Tuan-tuan yang mulia, kita adalah umat. Nabi telah beda umat ini, tuan-tuan. Satu kalam ini, tuan-tuan yang mulia. Seorang yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad, maknanya umat ini dibina dengan iman, dibina dengan amal, dibina ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui amal umat ini, melalui amal seorang umat ini akan memberi kebaikan kepada umat-umat yang lain, tuan-tuan yang mulia. Akan memberi kemanfaatan kepada manusia yang lain, tuan-tuan yang mulia. Tetapi kalau umat ini tidak sedar supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengabaikan iman, dengan tidak mengindahkan iman, dengan jauh, dengan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah, tidak mau ikut amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ikut kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal daripada seorang yang mentidakkan berumat Muhammad ni, tuan-tuan yang mulia, maka amalan-amalan yang keluar daripada dia, tuan-tuan yang mulia, akan menjadi asbab memberi musibah, keburukan, malapetaka kepada orang lain, tuan-tuan yang mulia. Sebab itulah, tuan-tuan yang mulia, kita mau sedar. Umat Muhammadiyah adalah satu umat. Umat ini perlu dibina. Kalau umat ini tidak dibina, kalau umat ini tidak diusahakan, tuan-tuan yang mulia, atas iman, atas amal, atau itu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat ini akan binasa, tuan-tuan yang mulia. Umat ini akan binasa. Sebab itulah, tuan-tuan yang mulia, saya dan tuan-tuan kena sedar akan hakikat ini. Penting, tuan-tuan yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bina umat ini atas asas kuasa, atas asas kerjaan, pemerintahan, atas asas duit, ketua. Nabi bina umat ini atas asas iman, atas asas amal, atas asas ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila umat ini, tuan-tuan yang mulia, beriman pada Allah, yakin pada Allah, yakin pada kudrat Allah, yakin kepada amal yang tunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan umat ini daripada malapetaka, tuan-tuan yang mulia, gempa bumi, banjir, taufan, semua azab-azab Allah, Allah akan jauhkan daripada umat ini, tuan-tuan yang mulia. Apabila umat ini ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, tuan-tuan yang mulia, umat yang yakin dalam pemerintahan, dalam kuasa, dalam pangkat, dalam wang ringgit, dengan memberi kejayaan, dengan mengabaikan perintah Allah, dengan mengabaikan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibina semua akan hancur dengan sekelip mata, tuan-tuan yang mulia. Bila datangkan banjir, hancur habis semua, tuan-tuan, apa yang dibina. Bila datangkan gempa bumi dengan sekelip mata, semuanya ada bina. Semua hilang begitu saja, tuan-tuan yang mulia. Dan bila Allah Ta'ala hantar gempa bumi, bila Allah Ta'ala hantar banjir, tidak ada satu kekuatan manusia pun boleh menghalang apa yang Allah telah hantar, tuan-tuan yang mulia. Kita mesedarkan hakikat ini. Sebab itulah, tuan-tuan yang mulia, hari ini, kita mau bina umat ini. Sebab Nabi telah bina umat ini. Hari ini, umat ini tidak berada di atas asas yang Nabi telah bina. Hari ini umat ini tidak ada, perasaan umat telah tidak ada. Hari ini umat ini bergerak individu. Mereka nafsi-nafsi yang ini, tuan-tuan yang mulia. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan yang mulia, umat ini, kita kena sedar. Itulah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak boleh bergerak individu, tuan-tuan. Kita mau bergerak bagi satu umat. Dan kita gerakkan seluruh manusia, tuan-tuan, yang ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mereka pun bergerak dan sedar bergerak ke atas satu umat kita macam mana dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk itulah hari ini kita datang ke sini. Kita datang setiap malam markas ke sini untuk mengambil tanggungjawab ini. Untuk sedarkan supaya kita sedarkan tanggungjawab kita. Kita adalah tanggungjawab seluruh manusia, seluruh alam. Sebab itulah Nabi SAW beritahu bahawa orang Islam ini seperti satu badan. Kalau mana-mana satu anggota badan kalau sakit, seluruh badan akan rasa sakit, tuan-tuan yang mulia. Kalau mana-mana anggota badan sakit, seluruh badan akan rasa sakit. Kalau mana-mana orang Islam di rumah kita, di kampung kita, di negeri kita, di daerah kita, di negara kita, di mana-mana orang Islam di seluruh dunia ini yang langgar perintah Allah, yang tak beriman pada Allah, tuan-tuan, yang tak sujud pada Allah, tuan-tuan yang mulia, kita kena rasa sakit. Bila mereka mati dalam kubur, lapar dikatakan 99 ekor ular akan lepas atas dia, tuan-tuan yang mulia. Api akan bakar, kan? Nabi kata kubur akan menghimpit dia sehingga tulang-tulang dia berceragah, tuan-tuan yang mulia. Ini kesan satu orang mati, mati tanpa iman, mati tanpa semayang. Kita mau rasa sakit dia, tuan-tuan. Kenapa saya dan tuan-tuan kena rasa sakit dia? Sebab kita bertanggungjawab atas dia, tuan-tuan. Dia anggota badan kita. Kalau anggota badan kita sakit, kita boleh biarkan. Sakit itu dibiarkan, seluruh anggota akan lumpuh, tuan-tuan. kita bakal lumpuh. Ha, kita kena cepat-cepat selamatkan anggota yang sakit tadi supaya kita pun akan selamat. Kalau tidak, kita pun akan musnah, tuan-tuan. Kita pun akan binasa, tuan-tuan yang mulia. Sebab itulah hari kita memfikir dan usaha di mana-mana penjuru di kampung kita, negeri kita, negara kita, negara kita, seluruh dunia. Mana-mana orang Islam, mana-mana orang yang tak datang dari Islam, mana-mana orang Islam yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jauh dengan iman, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ikut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau jumpa dia, tuan-tuan yang mulia. Kita mau pujuk dia, jumpa dia, dawah dia, bagi tahu dia bahawa selain daripada Allah semua tak boleh buat apa-apa. Jadi Nabi dawah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, la ilaha, selain daripada wahai manusia seluruh dunia, selain daripada Allah semua tak boleh buat apa-apa. Allah lah maha berkuasa. Allah lah maha berkuasa. Allah maha memelihara. Kuasa Allah, Allah besar, Allah lebih besar daripada bumi. Allah lebih besar daripada api. Allah lebih besar daripada langit. Allah lebih besar daripada angin. Allah lebih besar daripada segala-galanya, tuan-tuan. Allah maha besar. Bagi tahu seluruh dunia, Allah maha besar. Maha besar, besar daripada segala-galanya. Allah maha berkuasa, berkuasa daripada segala-galanya, tuan-tuan yang mulia. Allah maha memelihara. Pemeliharaan Allah tidak ada had, tuan-tuan yang mulia. Allah bagi tahu, Allah jadikan dunia ini. Dulu dunia ini semua macam air, tak ada apa-apa. Air saja, air melata. Dengan kuasa Allah, Allah jadikan Baitullah, buih-buih di situ Baitullah dijadikan. Atas air tadi Allah hamparkan bumi, dataran. Bila dataran letak atas air, maka dataran telah bergoncang, tak stabil. Allah Subhanahu Wa Taala pasakkan bumi dengan gunung ganang. Allah ceritakan satu persatu bagaimana Allah jadikan dunia ini, tuan-tuan. Dengan kudratullah, Allah jadikan langit. Dari langit, Allah turunkan hujan. Allah cerita semua ini, tuan-tuan. Dan Allah bagi tahu, Allah lah. Allah lah yang menjadikan pencipta seluruh alam. Langit dan bumi, tujuh ke langit, tujuh ke dalam bumi. Allah nak beritahu, Allah yang menciptakan. Dengan kudrat Allah. Dan kudrat Allah tidak ada had, tuan-tuan yang mulia. Allah jadikan tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Bukan maknanya Allah tak boleh jadikan lebih daripada itu. Berjuta-juta petala langit Allah boleh cipta, tuan-tuan. Sebab kudrat Allah tidak ada had. Berjuta-juta petala bumi Allah boleh ciptakan, tuan-tuan yang mulia. Apa yang Allah jadikan tujuh langit, tujuh bumi. Ini hanyalah ulama beritahu satu zarah daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha berkudrat, maha berkuasa, tuan-tuan yang mulia. Beritahu seluruh dunia, warabbaka faqabbir. Allah perintahkan kita, supaya kita pergi seluruh dunia, besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya semua jadi kecil, tuan-tuan. Bila kita kata Allah maha besar, semua kuasa-kuasa batil yang besar, bila dengar, mereka akan jadi lemah, tuan-tuan yang mulia. Semua pemerintahan-pemerintahan batil akan jadi lemah, bila kita kata Allah yang maha berkuasa. Apa yang Allah kendaki itu yang akan berlaku. Bukan apa yang dikendaki dari batil, kuasa-kuasa batil yang akan berlaku, tuan-tuan. We mau pergi seluruh dunia, mensyiarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita kenal siapa itu Allah, tuan-tuan. Hari ini manusia tidak kenal siapa itu Allah. Manusia ini kenal wang. Dia kenal kuasa. Dia kenal wang ringgit, dia kenal. Hari ini orang Islam tak sembah berhala, tuan-tuan. Tapi dalam hati orang Islam penuh dengan ghairullah. Penuh dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bantuan Allah. Allah tidak bersama orang Islam hari ini. Sahabat-sahabat. Mereka tidak ada kilang, mereka tidak ada kuasa, mereka tidak ada pemerintahan, tidak ada wang, hidup dengan simple. Tapi kudrat Allah bersama para sahabat, tuan-tuan. Kita semua ada, orang Islam semua ada. Tapi Allah tak bersama orang Islam, tuan-tuan. Kudrat Allah, ghaibul nizam Allah, tidak bersama orang Islam, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala hanya bersama dengan sahabat. Dalam hati sahabat, tuan-tuan yang mulia, hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita mesti hajat ini untuk mengembalikan orang Islam ini supaya putera Allah bersama orang Islam. Maka orang Islam kena datang kepada ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain tuan-tuan yang mulia. Inilah cara yang perlu kita buat usaha. Sebab itulah saya dan tuan-tuan ingin datang kat sini untuk mengambil tanggungjawab ini. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat, mereka sanggup bagi nyawa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sahabat-sahabat ikut cara Nabi, ikut Nabi tuan-tuan. Mereka ikut Nabi. Macam mana Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq tuan-tuan yang mulia, dia lantik jadi khalifah bukan sebab dia ada pemerintahan. Nabi lantik jadi khalifah bukan sebab dia ada pemerintahan. Tapi bukan sebab dia ada wang ringgit. Dia tak ada apa, Abu Bakar Siddiq ni apa pun dia tak ada. Tapi dia ada, Abu Bakar, Nabi lantik jadi khalifah sebab dia ada persamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut Nabi. Lama beritahu dia warnakan hidup dia dengan warna Nabi. Urdu kata Nabi kerang, rang lagaya. Nabi kerang, rang lagaya. Dalam bahasa Urdu. Abu Bakar Siddiq dia warnakan hidup dia cara warnakan hidup dia warna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna Nabi datang tuan-tuan yang mulia apabila kita ikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warna Nabi datang bila kita ikut apa yang Nabi suruh. Apa yang Nabi mahu kita ikut. Apa yang Nabi dakwah kita ikut. Kita ikut cara dakwah Nabi. Kita ikut cara apa yang Nabi mahu. Kita ikut macam sahabat-sahabat ikut 100% apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu. Sebab itu Abu Bakar, ulama kata tuan-tuan yang mulia, kalau Abu Bakar tak dilantik khalifah selepas Nabi wafat, kalau dia tak jadi khalifah, Islam telah pun binasa tuan-tuan yang mulia. Abu Bakar Siddiq lah yang menyelamatkan Islam sampai hari ini tuan-tuan yang mulia atas ketegasan dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat nak berjaya tuan-tuan yang mulia, dia kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kudrat Allah bersama dengan kita. Kudrat Allah bersama dengan kita. Inilah asas tuan-tuan. Asas Nabi SAW benda umat ini dan Nabi benda umat ini dengan iman, dengan kudrat Allah. Yakin dengan kudrat Allah. Semua bagi tahu seluruh dunia, Allah maha besar. Mau dakwah seluruh dunia, Allah maha berkuasa. Selain daripada Allah, semua tak boleh buat apa-apa. Beritahu lagi dan lagi, selain daripada Allah, semua tak boleh buat apa-apa. Atom bom tak boleh buat apa-apa. Nuklear bom tak boleh buat apa-apa. Allah besar daripada nuklear bom. Allah besar daripada atom bom. Mau bagi tahu mudah. Semua kuasa-kuasa dunia ini. Semua kekuatan-kuatan dunia ini Allah beritahu dalam Quran. Sebagai sarang laba-laba tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun. Sarang laba-laba Allah kata. Tak ada apa-apa. Sarang laba-laba. Itu masuk rumah. Ada sarang yang ambil tu penyapu. Kita libas habis semua sarang laba-laba. Itulah kekuatan dunia. Allah beritahu dalam Quran dan tuan yang mulia. Sahabat faham ni. Sahabat faham ni tuan yang mulia. Sebab tu sahabat Rom. Rom satu bala tentera yang begitu besar 400 ribu orang. Hanya sahabat berapa ribu? 30 ribu orang saja tuan yang mulia. Sahabat menang sebab apa tuan-tuan? Allah bersama dengan sahabat. Allah kata kalau aku bersama dengan kamu, jadi satu kuasa dapat mengalahi kamu. Kalau aku bersama kamu, tak ada satu kuasa dapat mengalahi kamu. Sahabat paham kita ini. Sebab itu kita perlu bina iman. Nabi bina umat ini atas iman tuan-tuan. Atas amal. Atau ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa umat ini akan bersama kudrat Allah tuan-tuan. Kudrat Allah bersama dengan umat ini. Sebab membina. Nabi tak bina umat ini untuk minta sedekah doa untuk orang bukan Islam tuan-tuan. Mendadah tangan kepada orang yang bukan Islam. Ini satu keaiban, keinaan untuk umat ini tuan-tuan. Nabi tak bina umat ini macam ini tuan-tuan yang mulia. Faham? Rabai bin Amir radhiyallahu anhu pergi jumpa Rustam. Rustam tanya, kamu datang untuk apa? Nak tanah ke? Nak tempat tinggal ke? Nak apa? Nak harta ke? Nak apa kamu datang? Rabbi Ibn Ali seorang saya, tuan-tuan. Masuk istana, Rustam. Dan beritahu Rustam, eh Rustam, aku datang sini bukan nak dengar apa kau nak cakap. Kau diam, dengar apa aku nak cakap. Iman. Iman telah dibina. Yang bukan hak, dari takut kepada hak. Eh Rustam, aku akan datang kepada kamu. Aku dihantar oleh Allah kepada kamu. Untuk mengajak kamu. Daripada kamu memperhambakan diri kamu. Selain daripada Allah. Kepada makhluk. Aku ajak kamu. Dakwah kamu. Supaya kamu dapat datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat memperhambakan diri kamu kepada Khalid. Kepada Allah. Ini maksud aku datang. Aku bukan didatangkan. Aku dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6,000 tentera dia terpegun, terpaku macam batu, tak tahu, tak boleh nak buat apa-apa tuan-tuan. Kehebatan seorang sahabat tuan-tuan, Rabi Ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, utusan yang dihantar oleh Ubaidah bin Jarrah, tak silap saya, tentera yang telah mengapalai, yang telah pergi serang Rom tuan-tuan, yang dia keberanian, sebab dalam hati para-para sahabat ada Allah. Mereka yakin Allah bersama dengan aku. Ini semua mati. Ini semua mati. Tuan-tuan yang mulia. Ini kegembiraan sahabat. Nabi telah bina umat ini macam ini tuan-tuan. Untuk mengembalikan inilah tuan-tuan yang mulia. Kita kena datang kepada kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkasihan dengan umat ini hari ini. Dia tidak mahu umat ini mati tanpa semayang. Mati tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Mereka kuburkan di azab. Dikuburkan Allah akan tanya, man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Orang ini, dunia telah memperdayakan orang Islam ini tuan-tuan. Manusia telah diperdayakan di dunia. Mereka mengumpul harta benda siang malam dengan mengabaikan perintah Allah. Dengan mengabaikan kehidupan suci muni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpul harta, kumpul harta, kumpul harta. Sehingga maut datang tuan-tuan. Mereka yakin bahawa harta lah memandangkan umur mereka. Harta inilah yang memberi mereka makan. Mereka yakin ini harta lah menghidupkan mereka. Bukan Allah yang menghidupkan mereka. Kalau mereka mati dalam keadaan ini contoh yang mulia. Macam mana contoh yang mulia? Kesianlah umat ni hari ini contoh yang mulia. Sedarlah. Sebab itulah hari ini datangkan sini. Untuk mengambil tanggungjawab ini. Untuk sedarkan diri saya dan diri kita semua. Bahawa kita diantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerja kita. Inilah kerja kita untuk maksud inilah alat kerja kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita, ini kerja kita tuan-tuan. Kita bersedar atas hakikat ini. Kita tidak boleh tuan-tuan yang mulia, kita tidak boleh main-main atas tanggungjawab ini. Kalau kita abaikan tanggungjawab ini, umat tidak akan kenal siapa itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita abaikan tanggungjawab ini, mereka tak kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kena diazab di kubur, di masa, di jahannam, tuan-tuan yang mulia. Kesianlah umat ini, tuan-tuan. Untuk inilah, tuan-tuan yang mulia. Saya dan tuan-tuan datang hari ini. Kita ambil tanggungjawab. Kita sedar keadaan ini. Kita sedarkan hakikat ini, tuan-tuan yang mulia. Nah. Boleh, tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan yang mulia dikatakan... Untuk mengembalikan umat ini tuan-tuan yang mulia, semua kita kena datang kepada kena ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena datang kepada dakwah ini tuan-tuan. Amal baginda, amal yang pertama. Amal pertama dalam Islam apa tuan-tuan? Amal pertama dalam Islam apa dia? Ulama boleh tahu, amal pertama dalam Islam adalah dakwah tuan-tuan. Pergi jumpa orang, dakwah, ajak mereka kepada kebesaran Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amal pertama dalam Islam tuan-tuan. Kalau tidak ada air, tidak ada pertanian. Tiga ulama kata kalau tidak ada dakwah tuan-tuan yang mulia, Islam akan lupus. Islam mungkin lama kalau lemah. Dakwah tak dibuat, usaha kamu tak dibuat, Islam lama-lama akan hancur tuan-tuan yang mulia. Macam mana pertanian memerlukan air, umat ini memerlukan dakwah, tuan-tuan yang mulia. Umat ini memerlukan usaha agama, tuan-tuan. Jangan kita abaikan tanggungjawab ini. Saya dan tuan-tuan telah lebih tanggungjawab atas ini, tuan-tuan yang mulia. Inilah masa untuk kita buat dakwah. Dalam perut ibu tak boleh buat dakwah. Lepas mati pun tak boleh buat dakwah. Inilah spirit yang kita ada. Tak tahu berapa tahun nak hidup ni. Ini dunia ni, tak tahu berapa tahun nak hidup. Saya pun tak tahu berapa tahun saya nak hidup. Tuan pun tak tahu berapa tahun tuan-tuan nak hidup. Gunakanlah masa ini, harta kita, diri kita, tenaga kita, kesihatan yang Allah bagi kepada kita. Gunakanlah ini tuan-tuan. Syiarkan agama seluruh alam tuan-tuan yang mulia. Selamatkanlah diri kita, selamatkanlah umat ini tuan-tuan yang mulia. Inilah yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi mahu, apa yang Allah mahu, supaya umat ini datang berjakin yang betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Jibril alaihi salam tak boleh buat apa-apa. Malaikat, Mikail, semua tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Allah yang buat segala-galanya. Nabi kata dia pun tak boleh buat apa-apa. Semua Allah yang buat. وَمَا رَمَيْكَ إِذْ رَمَيْكَ وَلَا سِنَّ اللَّهَ رَمَى. Nabi kata aku tak boleh buat apa-apa. Semua Allah yang buat. Masa Nabi nak hijrah ke Madinah, maka orang Quraisy telah kepung Nabi. Maka Allah telah perintahkan Muhammad ambil pasir balik ke dia. Nabi pun ambil pasir balik. Sedia macam-macam orang Quraisy tadi. Nabi pun bolos keluar dari kepungan orang Quraisy. Sampai sebelah sana, Allah turunkan ayat kepada Nabi. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Muhammad, kau yang balik. Allah yang balik. Allah yang kenakan butir-butir pasir tadi ke mata-mata orang kafir Quraisy. Sehingga mereka tak nampak kamu, kamu telah bolos daripada kepungan mereka. Wahai Muhammad, kau yang balik, Allah kata. Allah yang balik. Nabi kata, aku pun tak boleh buat apa-apa. Semua siapa buat? Allah yang buat tuan-tuan. La ilaha illallah. Semua Allah yang buat tuan-tuan. Inilah dakwah yang kita kena buat tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia telah ikut Nabi tuan-tuan. Orang yang paling rapat sekali ikut Nabi. Orang yang paling rapat sekali ikut Nabi lah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq tuan-tuan yang mulia, dalam satu hari di gua, dia telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah tutup semua lubang-lubang gua tadi dengan kain. Satu lubang tu kain tak cukup. Ditutup dengan tangan dia tuan-tuan. Dalam lubang yang ditutup tangan tu tuan-tuan yang mulia, ada ular. Dan ular telah patuk tangan dia. Dia tak angkat tangan dia. Sebab dia takut ular tu nanti patuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ini tuan-tuan, Abu Bakar pelihara Nabi tuan-tuan. Bagi nyawa untuk Nabi. Sebab itulah ulama bagi sebab tahu, Abu Bakar Siddiq bagi tahu, tapi Umar bagi tahu. Kalaulah Abu Bakar Siddiq boleh bagi dia satu ketiga, satu hari dia bersama dengan dalam gua, satu malam dia bersama Nabi dalam gua, dan satu hari selepas Nabi wafat, kalau dia boleh bagi kepada aku akan bagi seluruh hidup aku untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar lah orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut Nabi langkah demi langkah, dia ikut Nabi tuan-tuan. Langkah demi langkah, 24 jam dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal dia tuan-tuan. Sebab itulah dikatakan selepas Nabi wafat, Maulana Sa'ad beritahu tuan-tuan, selepas Nabi wafat, Maulana beritahu tu, tentera Usamah bin Zaid ini dilewat keluar. Dia bukan tak keluar, dilewat keluar. Lewat dikeluarkan. Maka Maulana kata lima perkara telah berlaku. Lewat dia keluar. Apa dia? Satu, orang-orang yang masuk Islam akhir telah jadi murtad tuan-tuan. Dia tinggal 100,000 orang dalam murtad. Malinah jadi kucak kacir. Ada orang mengaku Nabi palsu, Muhammad kazab. Orang tak nak bayar zakat. Orang tak nak bayar zakat. Rom, Allah Ta'ala letak keberanian kepada orang kafir menyerang orang Islam. Sedap je jemaah nak tangguh.